بسم الله الرحمن الرحيم. Perhatikan, saya mau sampaikan rahasia di sini untuk hari ini. Abu Daud nomor hadis 649. Abu Daud nomor hadis 649. Abu Daud itu bukan nama asli ya. Nama aslinya Sulaiman. Sulaiman dari Sijistan dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. Keunggulan beliau itu lisannya, Pak, sangat lunak ya mengucapkan hadis. Jadi kalau ditanya apa saja tentang hadis langsung jawab, ini sahih, ini dhaif, ini palsu, ini macam-macam, lunak sekali ya. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengomentari, kalau dulu ada Nabi Daud yang bisa melunakkan besi, jadi kalau besi disimpan di tangannya itu lunak jadi apa saja, jadi perisai, jadi pedang, jadi macam-macam. Nah, ini kata beliau, ini Abu Daud. Abu Daud yang lisannya bisa melunakkan hadis. Ada Nabi Daud, ada ini Abu Daud. Itu pujian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyanjung Sulaiman As-Sijistani. Maka dari 500 ribu ini kemudian diseleksi, diambil 4.800 hadis khusus masalah tentang fikih saja. Dari mulai wudu yang baik, kan? Cara sholat yang bagus, itu ada disebut dengan kitab sunan. Maka dikenal dengan Sunan Abu Daud. 4.800 hadis, dari 4.800 ini terdapat 15 hadis qudsi. Dari 15 hadis qudsi ini, yang kedua, nomor 2 hadis qudsinya, nomor 649. Saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya. Langsung ke ujungnya saja. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika seorang hamba dalam salat yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Al-Fatihah kan? Ya Allah, sekarang kami salat menyembahmu, hanya engkau yang kami sembah, dan sekarang kami punya masalah, ya Allah. Kami hanya mohonkan solusinya kepadamu. Nasta'in itu kan sering diterjemahkan, kami memohon pertolongan, kan? Baik, itu kalau terjemah bahasa Arab ya, kami sedang punya masalah, solusinya kami hanya mintakan kepadamu. Lihat jawabannya di hadis qudsi. Hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau benar hambaku salatnya, kalau benar salatnya, masalah apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan. Apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan. Jadi sebetulnya kalau orang salat, baca Quran, masalah selesai. Selesai. Bahkan pernah dulu saya kisahkan, ada seorang nabi ini ya, berumah tangga, masya Allah puluhan tahun belum punya keturunan. Jadi nabi saja mengalami, dan gak perlu. Ada nabi, seorang nabi, masya Allah berumah tangga puluhan tahun, rambut sudah memutih, fisiknya sudah lemah, bahkan istrinya, mohon maaf, divonis mulkus dan mandul, itu masya Allah gak pernah mengeluh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang paling menarik kemudian sholat, dalam berdirinya memohon kepada dalam sholat itu. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hamba difonis tidak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan mustahil. Hamba mohon kepadamu ya Allah yang tidak punya batas. Yang tidak punya batas, engkau pasti dengan doa hamba. Itu tiba-tiba langsung ayat 39 yang mengatakan fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Allahu washruka bi yahya. Tiba-tiba langsung turun malaikat menyampaikan kepada beliau, doa kamu dikabulkan, kamu akan punya anak namanya Yahya, hidup artinya. Yang kata manusia mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan yang monogos dan mandul, kata Allah enggak ada yang mustahil, kamu hidup. Jadi, kapan itu terjadi? Maaf. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedang berdiri dalam salatnya. Di salat yang belum selesai, masih berdiri, doa dikabulkan. Ini nabi saja harus minta baru dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum minta sudah ditunggu oleh umat. Kamu minta apa? Saya kabulkan. Jadi kalau ada di antara kita salat tiap hari meminta belum terkabul, barangkali ada yang belum tepat cara salatnya. Tapi poinnya begini, ini yang mau saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu kira-kira ditawarkan oleh Allah, apa saja kamu minta, saya kabulkan. Mau minta apa? Biasanya gak langsung surga itu ya, mudah hidup, nyaman, baru surga yang paling akhir. Alhamdulillah, masya Allah. Tuh saking banyak yang diminta, sudah diungkapkan. Makanya nanti yang paling menarik, ditawarkan oleh Quran, dia mau saya sampaikan, ditawarkan satu, langsung Allah yang menyampaikan. Diberikanlah kemudian satu kalimat oleh Quran yang bila dibaca dengan benar, nanti dalam fikih sholat saya ajarkan, kalau dibaca dengan benar bacaan itu, semua masalah kita selesai. Lihat, tadi solusi dari masalah disebut apa? Solusi dari persoalan yang kita hadapi disebut apa? Hudan. Baik. Nah, kalau hudan ini ingin dimintakan, biasanya kalau ingin dimintakan, kalimatnya berubah menjadi fi'il amr, bentuk permohonan. Dari kata hudan menjadi ihdi. Ihdi, ihdi itu minta hudan, minta solusi. Biasanya kalau bapak ibu minta solusi untuk dirinya atau juga untuk orang lain? Hah? Ya jangan untuk sendiri. Coba lihat, lihat anak punya masalah kan ingin berdoa untuk anaknya. Demikian anak untuk orang tuanya, kadang dengan tetangganya. Berarti kalau kalau sekiranya banyak, banyak bentuknya jamak kan? Jamak ya? Nah, jamak dalam bahasa Arab katanya nahnu disingkat dari kata nahnu menjadi na. Na. Ihdi plus na dibaca menjadi ihdina. Asal ihdina itu, awas hati-hati ya, ihdina itu asalnya ini dari kata hudan, maknya bentuk ijamah. Seakan-akan Anda mengatakan ihdina ya Allah, mohon berikan solusi dari setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi saat ini. Itu saat Anda bacakan kata ihdina, hadirkan masalah apa dalam hati kita. Gak usah dibacakan, rasakan aja gitu kan. Minta sama Allah, minta, minta gitu kan. Nah, Anda bacakan ihdina as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim, apa artinya sirat? Jalan. Kira-kira jalannya luas atau tipis? Luas. Baik. Pernah dengar di akhirat nanti ada jembatan sirat? Jembatannya luas atau tipis? Setipis apa? Oh, dibagi 7 gimana lewat itu? Rambut satu aja gak bisa lewat, gimana dibagi 7? Ada coba dibaca lagi hadisnya. Asalnya sirat itu adalah jalan yang terbentang luas. Terbentang luas. Menjadi tipis seperti rambut dibagi 7 bagi orang yang punya bekal. Dia takut jalannya seakan-akan enggak ada celah bagi dia. Enggak ada celah bagi dia. Jadi kalau orang yang punya bekal, ya siap dengan bekalnya, dia lewat aja. Ada yang lari secepat kilat, Masya Allah, ada yang jalan santai begini, ya. Ada yang merangkak-rangkak. Tapi kalau enggak punya bekal, dia takut. Takut, jadi begitu jalan takut terjerembab, takut diambilnya. Itu yang jadi masalah. Di asal kata sirat itu sebetulnya luas. Lebar. Mustaqim itu lurus, tidak berliku. Saya mau tanya begini, kalau bapak ibu mau ke An-Nur begini, ada jalan yang lurus, tidak berliku langsung, ada yang belok-belok dulu. Lebih cepat mana sampai ke tujuan? Yang pertama yang lurus atau berliku? Lebih mudah mana sampai ke tujuan? Yang lurus atau berliku? Lurus. Jadi siratal mustaqim itu dalam bahasa Arab disebut makna majazi, kata kiasan menggambarkan sesuatu yang mudah dan cepat. Seakan-akan Anda ingin katakan, ya Allah, mohon berikan solusi dari setiap masalah kami dengan mudah dan cepat, jangan berliku. Memang ada sih solusinya, tapi capek dulu gitu kan. Berangkat sini, berangkat sana, gak ketemu-ketemu. Ujung-ujung setelah capek baru ada. Nyari-nyari tanah, bolak-balik sana, berangkat sampai ke Sumedang. Yang dijual di samping rumah. Belok-belok sana sini gitu kan. Nah, ada yang lebih cepat, itu ihdinas siratal mustaqim. Itu maksudnya. Maaf, diterjemahkan apa di musaf? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, itu asalnya bukan jalan, ya, itu bahasa terjemahan. Asalnya ini tadi, ya. Tapi itu rumus bisa digunakan. Saya sedang tugas di Mekah tahun 2010. Itu ada jemaah kita yang tersesat di maktab. Bingung dia itu, ya. Ada gelang saja di sini. Pertemu askar. Dia bahasa Arab gak bisa, askar bahasa Indonesia tidak paham. Apa yang dilakukan? Akhirnya diingat aja itu. Ya, oh, tidak kehilangan akal. Disampaikan, Pak Pan, ihdinas siratal mustaqim. Kamu tunjukkan kami jalan yang lurus. Balik ke maktab, dia tunjukkan ke lagi. Yang jadi masalah, askarnya itu gak bisa bahasa Indonesia. Dia pakai bahasa Arab, dia juga ngerti. Tapi juga tidak kehilangan akal. Diteruskan ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anda lurus saja sini, gak usah belok-belok supaya gak tersesat atau dicelakai orang. Tapi sampai juga ya. Lihat kelamin. Masya Allah. Baik, jelas di sini?